Mau bertanya, apakah termasuk ta'awun dalam dosa jika seorang penjahit membuat pesanan baju yang tidak syar'i, misalkan ketat, Ustaz? Dan segala khairan. Ini yang berat, ya. Ini yang berat. Masalahnya mereka tidak mengerti sampai ke bab tersebut. Mereka akan terheran-heran ketika kamu menyatakan bahwa celana seperti ini tidak benar, karena kita belum mengajarkan dari awalnya. Bahkan akidah pun mungkin belum sampai kepadanya. Sehingga hendaklah engkau mengerjakan sesuatu yang selamat dari itu, misalnya menjual sirwal atau menjahit sirwal. Selesai begitu. Kalau kita bekerjanya masalah itu, ya otomatis kamu akan menasihati orang sekian banyak, dan mereka akan kebingungan dengan itu. Barakallahu fikum.